Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ke para tamu undangan kalebet diaturanan linggih. Tetamu dari Banjar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa nali wa sahbihi ajmain. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Saya dengar tadi seperti di setting seperti itu aja, tidak ada faktor kebetulan, semua kebenaran. Saya pengen malam ini terangkat dan diangkat surat Al-Mulku. Tiba-tiba Qori tadi membaca Al-Mulku, tata ijabah doa teh. Dan saya akan menyampaikan itu tentang terkait dengan tema kita tulalit, plesetan dari Twilight. Ya. Saya tanya Twilight naon? Oh, pernikahan Dracula dengan manusia, cuman Draculana si cowokna soleh. Jadi Dracula soleh, tara nginum getih jelema, paling getih celup lah. Softek gitu di asupkeun. Kan aya dongeng, Dracula ngariung reunian. Teu gelas cenah. Minum getih kelenci. Hayu mana eta getih hayam. Kela cenah urang mah indin sakeudeung. Sakecamatan pucet dari sedot kabeh. Terus aya Dracula Indonesia mah tereh pisan. Leuwih ti Dracula nu tadi, cecet langsung getihan. Mana ini tereh-tereh ting didagor kana tiang listrik. Ya. Juara. Jadi pesannya tulalit ini tong lemot, tong lola, hirup teh keur naon sih? Keur ibadah, sepakat ya. Jadi mun hirup teh ibadah berarti tulalit, ngong adan, hare, hay ala sholah, insyaallah ta eta tulalit. Kana mah ini ya. Konversinya faktanya ada di kehidupan keseharian kita. Handphone teh halus, sinyal kuat, baterai lengkap, ngan eueuh kuotaan. Teu asup atuh pesan ge. Ya. Kuota aya, handphone alus, sinyal kuat, tapi eueuh baterean. Tah tulalit sarua. Anda terhubung dengan tembok. Tekan bimbang, kan kitunya. Jadi ulah tulalit. Nah, ini keren banget. Ustaz, jadi captionnya di tema kita malam ini surat Al-Baqarah, udkuruni adkurkum. Kau ingat aku ingat kamu. Ketika kita tulalit dalam kehidupan, biasanya mah melupakan Allah. Doa seperti tidak diijabah, keinginan sulit tercapai, sulit tergapai. Walaupun sudah dirangkai dan dibingkai, tapi nah itu tidak terwujud wae. Ya bukan kamu yang jatuh cinta kepadaku, mungkin Allah bosan mendengar rentetan namamu dalam doa-doaku, sehingga Allah melembutkan hati kamu untukku. Pernah susah tidur enggak satu waktu? Tong berburuk sangkanya, etete ada seorang yang membawa kamu ke mimpinya. Siate gerak kawin, tong cicing di dinya wae. Ya, rek itu wae, tulalit. Udkuruni adkurkum, ingat aku ingat kamu. Mun orang tuh ingat ke Allah, Allah ingat ke orang. Orang namanya tulalit. Maka kemarin di BIP, di Hipermat, pagi-pagi, zuhur, kajian. Ustaz, kenapa katanya Allah teh kan penyayang, pengasih. Kenapa Allah menciptakan neraka? Heh, tete kanya ah Allah, keur nu baradegong. Mani, kuci panas. Mete nyeri awak. Seluruh umatku akan masuk surga. Itu mah jelas. Tapi nulah nyimpang ngelah ke neraka. Karena ada dosa yang tidak teristighfari ketika hidup. Dikumah ngelah. Kan ngumbah karat tergantung kapasitas karatna. Lamun karatna rendah, ku cai di kaneboan ge herang, tapi mun geus karatna parah ku braso. Atau di slap bener teu? Sok rek ku braso rek di slap. Nah, seuseu beungeut ku wudu we. Mang pangayana dibere hirup tong tulalit. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang kembali bertobat, tabayyatubu taubatan. Munib kembali. Ya, tiga kali dipanggil Allah, sum salat, sum haji, umroh, sum kematian. So sok balik dasa urang teh Islam balik deh ka Islam atuh. Ya. Terus naon deui nya masalah uduni astajib lakum. Hayang tong riweuh menta ka Allah. Allah mah bisa mere langsung. Ngan urang sok ngedua menta. Kalituhla ka dieu heula juga orang-orang musyrik kan ibadahna teh teu ka Allah langsung nganu tangkal, nganu batu. Menjadikan media langsung naon sih hasilnya langsung ya Allah abi resep kasih eta bebe jawe nu tiung nanya yang soal dialognya apa lu nanti ya keko Allah digerakkan hatena mun layak ker urang pantas ker urang ini rumus-rumus sederhana ud'uni astajib lakum ud'kuruni adkurkum la in syakartum la aji kurang bersyukur kayak ditambahan jadi rumus penambahan dalam Islam bersyukur syukur dengan apa yang ada. Cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Kun konian takun agnanas, kata Nabi. Ingin kaya, sederhana. Cukupkan, syukuri apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Apalagi kalau disyukuri, nanti nikmatnya Allah kasih. Allah tambah. Lain nikmat benda bertambah bendanya, tapi nikmat fungsi benda itu sendiri. Kenaon boga istri opat, ayo rudat kabeh mah. Mending boga hiji istri, tapi opat rasa, gitu. Ya. Eh siatnya yang serikin nyandung te riwehnya maneh mah dibere parian lain yang serikin tulalit ya hayang keselamatan aina usum nugelo nenggelan ustad te te sien aing mah aslina wani diriungkan sok aina nugelo di dia ngobrol siatnya kunau nenggelan ustad oh. Saya tadi dapat ayat, mentakna wajib ngaji ngapain. Keselamatan itu dariku. Kalau Allah belum bergendak, siapa yang mau menyentuhmu? Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Tis, saya Ibrahim. Karena yakin ke Allahnya totally. Tenanggung juga orang. Kentang orang mah kena tanggung. Total atuh. Laut pun terbelah bagi Musa. Ayub pun kembali utuh. Ya. Nah, orang itu memantaskan diri, melayakan diri yang tidak ada ikhtiarnya. Coba tahajud tong eureun, duha tong pegat, saum sunah dijalankan, rawatib jangan diabaikan, sok gerak. Perhatikan apa yang Allah akan berikan. Dan Allah mah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi persoalan muncul itu kemudian jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah seperti menyikapi kehidupan ketika banyak yang membenci, menghater, geus nyantepkeun. Kalau kalian berkata baik tentang aku, hei itu kebaikan kalian. Kalau aku berkata buruk tentang kalian, itu keburukanku ngaruh teu. Nah, hatu betriwe. Nya, buuk di beureuman. Beungeut di bodasan. Huntu di behelan. Hayu beuheung hideung. Mengih duit lagrag disebut rezeki anak soleh, duit ustad kehede eta. Salah barkeun. Cik atau mikir tulalit sadayana ti Allah semua digenggam dikendalikan diurus oleh Allah semua kembali kepada Allah makanya lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah dulu Allah lagi Allah Allah terus tong bosen ngadenge ucapan-ucapan itu teh ame kuat keyakinan teh ingin tenang hidup. Ingat Allah, ingat mati, selesai hari tage. Lalu ingin tenang hidup, lupakan dua hal. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Mau ayah stroke, mau ayah gula darah, kira sok. Riweuh di orang mah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasud eta teh penyakit hati. Cemburu itu penyakit hati, tahu enggak? Menurut psikologi, cemburu itu krisis tidak percaya diri. Dan setelah aku melihat kamu, aku mulai tidak percaya diri, berarti aku cemburu ya. Udah jangan rindu berat, cukup aku aja. Ya, apalagi ee di celana jangan. Berat cukup aku aja. Dan aku yakin akan ketemu di toilet yang sama. Keuh kamari urang tah ngising di burang tah. Saya teh bersih. Tapi pas ome eueuh, eueuh ieu teh potong. Aduh kumaha aing. Tisu eueuh. Astagfirullahaladzim ambekna eta jaba lapar, jaba ngaladangan telat, mau disebut kafe-kafe naon teh hayang dua kali. Langsung ini pegatkeun urang makan McDipernya. Wah, cayina teh ngamuk jadi baraseuh. Tapi dibenerkeun deui tanggung jawab. Pasti aya deui nu asup, mobilna ngahalangan parkir mobil urang. Mas punten cenah. Ustad, itunya lagi buang air besar. Wah, kasusna sama curang teh. Pasti kakoncin yang ngancaikeur omeh. Mengganing toilet duduk, tulalit curang teh teh. Nya, maka kalau ingin bahagia kan bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Ayawe pitulung Allah terburuk, aing keluar tidak teombe. Tapi ente ayawe pitulung Allah. Ta eta butuhna deket jeung Allah. Naon rumusna? Intan surayan surku. Wayuthabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, nanti Allah tolong kamu dan semakin kokoh pendirianmu dalam agamamu. Boleh minta kursi satu lagi, boleh? Ke kru ini. Semuanya everything gonna be alright. Everything miracle, everything amazing. Saya kedatangan kakak saya dari Banjar. Ke dia, Mang. Mang calik, Mang. Mang Bara ngarana. Di Banjar dia punya studio foto 2 studio 5 ya. Studio 5. Kemarin saya dipoto pakai jaket cangcuter, ya. Beliaulah fotografernya. Oke. Okay. Kenapa beliau ada di sini? Tidak ada faktor kebetulan. Bukakan memang tatonya atau ditutupan. Dari yang biasa ngerajajeng di tato. Nya tato teh taubat total. Taubat, tau obat. Beliau adiknya Else. Yang tempo hari masuk Islam ya. Yang saya ceritain dan umroh bareng. Tiba-tiba saya kemarin kajian di rumahnya. Dan entah mengapa Allah pertemukan kita. Mang, pertama ke Bandung. Ceritakan, kenapa ada di sini malam ini? Kebetulan kan hayang diogoh atuh. Ogowe. Kebetulan ada kerjaan juga di apa? Cetak foto. Terus tadi coba kontak di Yonas, terus coba kontak baru dapat jawaban tuh sore terus ke sini. Jadi langsung yang harusnya tadinya pulang, saya mampir dulu ke sini menyempatkan waktu gitu. Ini yang paling penting bagi masyarakat hijrah Panyawangan. Kenapa Anda ada di sini dan Anda sudah muslim ya? Tahun berapa muslim? 2016. 2016 berarti belum lama. Kenapa tertarik terhadap Islam? Amazing. Amazing. Apa yang jadi amazingnya? Miracle of Al-Quran. Dapat apa dari Al-Quran? Dapat jawaban yang saya cari selama ini gak ketemu. Contohnya? Saya punya ya masa lalu lah. Terus ya mungkin dengan ridhonya Allah saya dipertemukan dengan Ustadz Evi, lalu saya dikasih Quran, sok mang buka mang nyantai we jeung saya mah cen lah gitu gayana teh. Saya teh sumur umur saya baru pegang namanya Quran, baca pun tidak bisa. Lalu saya buka secara random. Pertanyaan dalam hati, Ustadz di depan saya juga tidak komentar, tidak bertanya apa-apa. Begitu saya buka, kalimat ayat pertama, ibumu. Di situ saya nangis. Baru dapat ayat pertama dan pertama dilihat ya? Itu. Sudah dapat toha. Toha. Sampai saya capture, di situ luar biasanya. Selama ini yang saya cari, cuma hitungan detik, cara muka Qur'an lagi bari salah, udah gak tahu kan, ya. Tibalik, gitu. Ya karena kan dicurunya juga random, silakan aja katanya. Ya saya buka gitu, seperti saya buka buku seperti biasa aja, dari sini ya, dari kanan. Dibuka, saya lihat ayat pertama ibu di situ saya. Saya gak nanya apa-apa, cuma enggak. Satu pertanyaan, naon kesimpulan, wahyu dan jawaban. Gak tahu kan masalahnya apa ya? Di situ yang luar biasa. Gitu, saya tidak bertanya, Ustadz tidak menjawab. Jadi pertanyaan ada dalam hati, lalu saya buka, ternyata ayat pertama menjawab. Mau komen apa lagi? Tuh ada klasik, ini kan negret lemah, bohongnya. Masalah minuman, rumah minuman. Baik cerita kan apa jadi inspirasi, sampai si Kohona pun diamin ya. Tadinya ya maaf ya, saya pernah mendengar dan apa istilahnya dalam Al-Quran kalau misalkan memabukkan, sedangkan saya